Lanjutkan ini nih, pakai ini. Pan. Lanjutkan tadi. قلت الله ورسوله اعلم. Qala haqqullahi al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Wa haqqul ibad ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah, apala tubashshiru an-nas? Qala la tubashshirhum. لا تبشره فيستكبر فأخرجه في صحيحين. طيب. طيب. Pembahasan terakhir yang kita bahas adalah bab yang pertama. Bab yang pertama ada suara keras. Baik. Itu bab qabli tauhid wa ma yakthiru minadh dhunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa-apa atau dosa-dosa yang digugurkan oleh tauhid. Ini bab yang pertama yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab At-Tauhid, yaitu bab yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Baik, ikhwan dan akhwat, telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya dalam masalah fadhail, dalam menyebutkan keutamaan-keutamaan suatu amalan, maka harus mendatangkan dalil-dalil yang sahih dalam menyebutkan fadhail atau keutamaan suatu amalan. Maka diharuskan untuk menyebutkan dalil-dalil yang sahih. Baik, tidak seperti yang diyakini oleh sebahagian saudara kita, ya, yang sering membacakan kitab Fadhailul A'mal, di mana mereka meyakini bahwa dalam masalah Fadhailul A'mal apabila amal, maka dibolehkan beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Maka kita telah membahas hal ini pada pengajian sebelumnya. Baik. Pertanyaannya, apakah memang dibolehkan? Apakah dibolehkan memang beramal dengan hadis yang dhaif dalam masalah fadhil amal? Apakah dibolehkan beramal dengan hadis yang lemah dalam masalah fadhil amal? Kalau dalam masalah akidah dan masalah ibadah, sepakat ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang haramnya beramal dengan hadis yang dhaif. Baik. Nah, dalam perkara fadhil amal, menjelaskan keutamaan sholat, menjelaskan keutamaan puasa, menjelaskan keutamaan haji, menjelaskan keutamaan wudu, menjelaskan keutamaan tauhid, apakah diharuskan juga beramal dengan hadis yang sahih atau yang boleh memakai hadis yang lemah? Siapa yang menjawab? Boleh tidak memakai hadis yang lemah dalam menyebutkan fadhil amal? Boleh tidak? Siapa yang mengatakan boleh? Ayo, dulu. Saya mau diskusi sama aku. Tadi aku mengatakan boleh. Siapa yang mengatakan boleh? Nama hadisnya bukan hadis. Pertanyaan saya. Perhatikan pertanyaan ya. Ya, memahami pertanyaan. Satu soal disuruh jawab. Kata para ulama. Kalau kita paham pertanyaan, maka itu sudah setengah jawaban. Pertanyaannya, siapa yang mengatakan boleh? Siapa yang mengatakan boleh? Berarti aku ikut. Ikut fadhil amal itu. Siapa yang mengatakan boleh? Tidak boleh. Ini yang benar. Baik. Ya. Yeah. Ayahsan. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dia berkata qala Rasulullah, padahal Nabi tidak pernah berkata demikian. Itu kan berdusta yang lain. Ya, berdusta atas nama Rasulullah. Maka kata Nabi, kalau dia berdusta dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Silakan dia ambil kursi di neraka, ada kursi di situ. Dia akan tempati kedudukan itu di neraka. Ini ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang berdusta atas nama Nabi, mengatakan Rasulullah bersabda padahal Nabi tidak pernah berkata demikian. Ya, hadis yang lemah itu bukan berasal dari Nabi. Kalau hadis yang lemah, berarti bukan bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Nabi, itu yang benar, tidak boleh. Baik. Bagi yang mengatakan boleh, yang Imam Nawawi tadi, bagi yang mengatakan boleh, mereka memberikan syarat. Mereka memberikan syarat. Boleh dengan syarat. Kalau kalian bisa memenuhi syarat ini, silakan. Dan kalau kita lihat, kita terapkan syarat ini kepada mereka yang membolehkan itu, mereka tidak bisa penuhi. Paham ya? Maka, kalau mereka mengatakan Imam Nawawi mengatakan boleh, ya betul. Tetapi ada syaratnya. Dan mampu tidak kamu memenuhi syaratnya? Kan demikian. Baik. Apa syaratnya? Kembali kepada lupa lupa. Apa syaratnya? Syaratnya. Ya. Pertama syaratnya adalah ketika kita menyampaikan hadis yang lemah itu, tidak boleh kita berkata qala Rasulullah. Tidak boleh. Tidak boleh kita berkata apa? Qala Rasulullah. Rasulullah bersabda. Tidak boleh. Karena itu namanya dusta kan? Berbohong atas nama Nabi. Nabi tidak pernah berkata demikian, kemudian kita berkata Nabi bersabda. Nah, itu namanya dusta. Jadi ketika kita menyampaikan hadis yang lemah itu, kata Imam Nawawi, bahwa tidak boleh kita berkata qala Rasulullah, tidak boleh. Apa yang kita katakan? Apa yang kita katakan? Hah? Dihikayatkan atau diriwayatkan. Kalau bahasa Arabnya, ruwiya. Jadi ulama itu kadang berkata rawa. Kalau rawa itu apa? Telah meriwayatkan. Kalau ruya diriwayatkan. Jadi kalau kita, kalau lemah hadisnya, maka kalimat yang kita gunakan adalah diriwayatkan atau dihikayatkan dalam sebuah hadis seperti ini. Jangan mengatakan Nabi bersabda, tidak. Tapi mengatakan diriwayatkan dalam sebuah hadis bunyinya begini. Makanya kalau kita berkata diriwayatkan, berarti kan ada isyarat bahwa memang hadis itu lemah. Bukan berasal dari Nabi. Dan makanya kalau antum mendapatkan dalam buku-buku ulama di situ disebutkan hadis, kemudian di situ ulama berkata diriwayatkan atau dihikayatkan, kalau yang kita maaf di situ disebutkan ruwiya, maka itu berarti menurut ulama itu hadis yang lemah. Paham ya? Baik. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua, ya. Syarat yang kedua, Allah yakun al-hadithu dha'ifan jidda. Syaratnya, hendaklah hadis itu, yang lemah itu tidak boleh lemah sekali. Tidak boleh lemahnya lemah sekali. Ya, dan itu dipelajari dalam ilmu sekolah. Sekolah hadis yang bisa mengetahui ini lemah sekali, ini tidak lemah, lemah biasa, lemah ringan, itu diketahui oleh para ulama ahlul hadis. Itu syarat yang kedua. Jadi kalau sudah lemah sekali hadisnya, tidak boleh diriwayatkan itu hadis. Tidak boleh disampaikan. Ya, tapi kalau lemahnya hanya lemah ringan, lemah ringan saja, dan itu ada ciri-cirinya yang bisa diketahui. Lihat dari perawinya, misalnya perawinya ini, kalau perawinya begini karakternya, oh berarti itu hadisnya lemah biasa. Kalau begini sudah karakternya, oh berarti itu sudah lemah sekali hadisnya. Itu dipelajari dalam ilmu mustalahul hadis. Baik, tapi itu syaratnya, tidak boleh lemah, lemah sekali. Ya, mereka yang mengatakan tadi, mereka yang mengatakan tadi bahwa boleh meriwayatkan hadis lemah, mereka bukan hanya lemah sekali. Bukan hanya lemah sekali, mereka sudah meriwayatkan lemah sekali, sudah banyak di sini. Tapi mereka tidak palsu pun mereka katakan qala Rasulullah. Ya bukannya, bukan sekedar lemah sekali, tapi sudah palsu pun mereka berkata apa? Qala Rasulullah. Ya, itu banyak berbeda. Qala Rasulullah, utlubul ilma walau nisih. Tuntutlah ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Itu bukan hadis Nabi itu. Baru mengatakan qala Rasulullah. Itu sudah palsu itu. Mengatakan qala Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Itu bukan hadis Nabi itu. Itu bukan lemah sekali dari palsu itu. Ini yang seperti ini. Nah, itu kan sebenarnya panggilan amal itu kan sumu, berpuasalah kalau kamu puasa kamu sehat. Itu kan panggilan amal itu. Merasa orang itu rajin berpuasa, tapi hadisnya palsu. Maka ketika dia palsu, tidak boleh sama sekali disampaikan. Di masyarakat jangan disampaikan seperti ini. Tidak boleh. Nanti masyarakat memahami itu betul-betul hadis Nabi. Nah, itulah kenyataan yang terjadi. Hadis yang sahih tidak dihafal masyarakat. Tapi hadis yang lemah, bahkan palsu dihafal mati. Semua tersinggung. Apalagi hukmul wasad minal iman. Cinta kepada tanah air, termasuk dari iman. Itu bukan hadis. Itu hanya ungkapan bukannya. Bukan hadis itu. Banyak. As-salat imanuddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Nah, itu bukan hadis Nabi. Tidak seperti itu lafadznya Nabi. Makanya ini harus kita paham. Baik. Jadi itu dua syarat. Ada syarat yang lain. Tapi cukup dua syarat ini. Ya. Tidak sebutkan. Maka ternyata dua syarat ini tidak bisa ditemui oleh saudara kita. Mereka ketika menyampaikan fadilah amal, langsung saja qala Rasulullah. Ternyata hadisnya lemah, bahkan palsu. Nah, kemudian mereka juga tidak pandai dalam ilmu hadis. Kadang mereka, kadang di situ sudah ada keterangan dari penulisnya dhaif. Mereka tidak baca itu dhaifnya. Mereka tidak perhatikan itu dhaif. Mereka hantar saja dulu. Yang penting apa? Yang penting fadilah amal. Seperti itu. Baik. Kita lanjut. Wa qawlullah ta'ala, berkata al-muallif rahimahullah setelah menyebutkan judul bab tentang apa? Keutamaan tauhid. Jadi di sini pada bab yang pertama ini kita akan berbicara seputar apa? Seputar keutamaan tauhid. Dan di sini masya Allah al-muallif rahimahullah ta'ala, perhatikan beliau ketika menulis, perhatikan tulisan-tulisan beliau ketika beliau menulis bab keutamaan tauhid. Maka beliau menjelaskan keutamaan tauhid itu bukan dengan kalamnya, bukan dengan pendapatnya, tapi membawakan apa? Membawakan dalilnya. Keutamaan tauhid dalilnya ini satu, dua ini, tiga ini, empat ini. Dan seperti itulah metode Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menulis. Maka mereka yang menuduh Asy-Syekh sebagai manusia yang sesat, maka datangkan buktinya. Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menyampaikan agama tidak pernah menyampaikan dengan ininya, pendapatnya sendiri tidak pernah. Coba lihat buku-buku beliau, perhatikan buku-buku beliau. Periksa seluruh buku-buku beliau. Mulai dari Usulus Salasah, Qawaidul Arba', Usulus Sittah, Kitabut Tauhid. Seluruhnya beliau menyampaikan dengan hujjah dan dalil. Dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ucapan sahabat, dari ucapan tabi'in. Tidak pernah ada. Qala, saya dulu, saya kultu, saya berkata, tidak. Nah, maka apakah yang seperti ini dikatakan sesat? Dikatakan Wahabi, Wahabi yang sesat? Kalau yang seperti ini sudah dikatakan sesat, yang mana lagi yang benar? Kan demikian. Kalau orang yang seperti ini, baik menyampaikan agama dengan ayat, dengan hadis, dengan ucapan sahabat dikatakan sesat, siapa di dunia ini yang benar? Tidak. Subhanallah. Maka mereka yang menuduh beliau, ya, dengan gelar-gelar yang sesat atau gelar-gelar yang lainnya, silakan kalian mendatangkan bukti yang kalian bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya mereka, ya, yang menyakiti kaum muslimin dan muslimat, menyakiti mereka bighairi maktasabu, tetapi mereka tidak melakukan dosa, mereka sakiti, faqad istamalu buhtana wa ithman mubina, maka sungguh mereka telah memikul kerusakan yang besar dan mereka telah memikul dosa yang sangat luar biasa besarnya. Maka hendaklah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menuduh seorang muslim tanpa hujjah dan dalil. Baik. Wa qaulillah taala asy-syibr kata, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dari pertama yang beliau sebutkan untuk menjelaskan keutamaan tauhid. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu," dan orang-orang yang beriman, "walam yalbisu imanahum bidzulmin," dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Orang-orang yang beriman, kata Allah, dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, maka mereka itulah kata Allah. Mereka itulah kata Allah yang akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini ayat beliau bawakan itu apa? Untuk membawakan keutamaan tauhid. Mana dalam ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid? Mana di sini menunjukkan tauhid? Mana di sini ayat yang menjelaskan tentang tauhid? Yaitu pada firman Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bertauhid maksudnya. Alladzina amanu ay alladzina yuwahhidu, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman maksudnya di sini, orang-orang yang bertauhid. Walam yanbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya, ketauhidnya dengan apa? Dengan kezaliman. Tidak mencampur adukkan keimanannya atau tauhidnya dengan apa? Dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud dalam ayat, apa yang dimaksud zalim dalam ayat? Zalim yang dimaksud dalam ayat itu apa? Paham ya? Zalim itu, jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, disebutkan oleh para ulama ada tiga jenis. Zalim itu ada tiga jenis. Yang pertama, dzulmul 'abdi rabbahu, kezaliman yang diperbuat oleh seorang hamba kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kezaliman yang diperbuat oleh seorang hamba kepada siapa? Kepada Tuhannya. Itu yang pertama. Baik. Sebelum kita lanjut yang kedua, kita ingin menjelaskan dulu apa itu zalim. Supaya nanti bisa masuk dalam akal kita. Zalim itu arti, zalim itu artinya, ini biasa sudah masuk bahasa Indonesia, zalim. Zalim itu apa? Apa artinya zalim? Zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu yang dimaksud zalim. Paham ya? Baik. Lawannya apa? Lawannya zalim apa? Apa lawannya zalim? Apa lawannya zalim? Penguasa yang zalim dan penguasa yang adil. Berarti kalau lawannya, kalau adil artinya apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah adil namanya. Ketika antum ya punya anak, satu anak kelas 1 SD, 1 SMP, antum memberikan uang masing-masing 1000, itu zalim atau adil? Orang mengatakan adil itu kan sama-sama 1000. Tidak, itu bukan adil. Kenapa? Karena namanya adil itu adalah meletakkan sesuatu masing-masing pada tempatnya. Iya, yang kelas 1 diberikan sesuai dengan porsinya, yang kelas 1 SMP juga diberikan kok, tidak, itulah adil. Maka yang satu kelas 1 diberi 1000, yang satu diberi 5000 rusak, itu adil. Paham sini? Maka dolis itu artinya apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itulah kok. Nah sekarang, dolis itu terbagi tiga. Yang pertama, zulmul abdi rabbahu. Seorang hamba zalim kepada Tuhannya. Dan zalim yang dimaksud di sini, kezaliman hamba kepada Tuhannya, yang dimaksud di sini adalah syirik. Syirik yang dimaksud. Paham ya? Jadi sekarang, seseorang yang melakukan kesyirikan, zalim atau tidak? Zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada Allah. Kenapa dikatakan zalim? Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Seharusnya yang diibadahi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diibadahi. Tapi ketika dia meletakkan ibadahnya bukan kepada Allah, berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka zalimlah dia. Paham begini? Zalim dia kepada Allah. Nah, dan zalim kepada Allah itu, ya, itu yang dimaksud dengan syirik. Dan syirik ini, zalim yang pertama ini, itu adalah adzlam dzulm. Zalim yang paling zalim. Tidak ada zalim di atasnya. Itulah kezaliman yang paling besar. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua. Kezaliman yang kedua adalah zulmul abdi nafsahu. Seorang hamba menzalimi dirinya sendiri. Hamba menzalimi dirinya sendiri. Dan ini yang dimaksud dengan apa? Maksiat. Dia minum khamar, dia berzina, dia korupsi, dia meninggalkan puasa, tidak sholat, itu apa namanya? Dia zalim kepada dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri. Paham ya? Nah, ini yang dimaksud apa? Menzalimi diri sendiri, itulah yang dimaksud dengan maksiat, bermaksiat. Yang ketiga, zulmul abdi ghairahu. Seorang hamba menzalimi manusia yang lainnya. Seorang hamba menzalimi manusia yang lainnya. Dia merampas hak orang, mengambil barang orang, menyakiti orang, menggibahi orang, dan seterusnya. Dia mencuri motornya orang, itulah zalim. Dia berbuat zalim, tapi zalimnya kemana? Zalimnya kepada sesama hamba. Ini tiga jenis kezaliman ya. Ingat, tiga jenis ini. Pertama tadi apa? Zalim kepada Allah. Ini yang dimaksud apa? Syirik. Zalim kepada dirinya sendiri. Maksiat. Ya, maksiat. Seperti zina tadi. Ya. Kemudian, zalim kepada sesama makhluk. Ya, seperti yang kita pahami selama ini. Dia membolehi orang, merampas hak orang, memukul orang, dan seterusnya. Baik. Untuk yang pertama. Untuk yang pertama, zalim kepada Allah, syirik. Pada hari kiamat, ya, sekarang kezaliman ini, seluruh jenis kezaliman ini tiga tadi semuanya haram. Semuanya haram. Faham ya? Semuanya adalah haram. Hanya saja pada hari kiamat nanti balasannya berbeda-beda. Zalim kepada Allah lain, balasannya zalim kepada makhluk lain, zalim kepada diri sendiri lain. Yang pertama, untuk zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, maka pada hari kiamat kezaliman ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak bertobat dari kezaliman di dunia, syirik di dunia, maka pada hari kiamat kezaliman ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Tidak diampuni oleh Allah kezaliman ini. Yang kedua, zalim kepada siapa? Zalim kepada sesama, zalim kepada dirinya sendiri, maksiat. Zalim yang seperti ini, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Ya, kalau Allah tidak mau, Allah tidak ampuni, Allah masukkan ke dalam neraka, tetapi kezaliman ini tidak akan membatalkan dia dalam neraka. Kalau yang pertama tidak akan diampuni oleh Allah, tidak ada istilah Allah berkehendak, pokoknya tidak diampuni, satu saja, tidak ada pilihan. Tidak diampuni oleh Allah karena tidak bertobat di dunia dan di neraka tempatnya dan tidak pernah kedua. Paham? Yang kedua lagi apa? Menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi diri sendiri maksiat itu apa? Bagaimana hukum dari akhirat? Itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk mengampuni, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka dan suatu saat akan dikeluarkan dari neraka. Yang ketiga, kezaliman yang diperbuat kepada sesama makhluk. Maka yang seperti ini, ikhwah sekalian, di hari kiamat itu tidak kembali kepada Allah. Itu bukan urusan Allah. Tetapi bagaimana? Itu akan terjadi kisah pada hari kiamat. Itu tidak akan dibiarkan oleh Allah yang seperti ini. Siapa yang pernah menzalimi saudaranya di dunia, maka di akhirat tidak akan dibiarkan lepas oleh Allah. Diperhadapkan oleh ketentuan. Silahkan. Sambil beruntung. Kembali yang terjadi antara manusia, itu adalah kisah yang terjadi. Jangankan manusia, sesama hewan saja kalau saling menzalimi, mereka akan dihisab oleh Allah, mereka akan dikisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'addun al-huquq ila ahliha." Pada hari kiamat itu, seluruh yang punya hak yang dirampas oleh orang lain, itu pada hari kiamat akan dikembalikan kembali kepada pemilik hak ini. Akan dikembalikan kembali. Sampai kata Nabi, ya, seekor kambing yang bertanduk itu akan dikisah oleh Allah. Ya, seekor kambing yang tidak bertanduk itu akan menuntut balas kepada kambing yang bertanduk yang pernah menanduknya dulu. Ini hewan. Ada hewan berkelahi di dunia, kambing yang bertanduk menanduk hewan yang tidak bertanduk, matilah hewan itu. Ternyata pada hari kiamat itu tidak langsung selesai. Hewan ini akan datang di hadapan Allah. Ya Allah, kambing itu telah menanduk saya di dunia. Maka Allah berkata, silahkan kamu terserah. Mau apa sama dia? Hanya saja kalau hewan enak, hewan itu enak. Selesai mereka dikisah, apa yang terjadi? Mereka kemudian menjadi curah. Menjadi apa? Selesai. Tidak ada lagi setelah itu. Selesai aman saja. Tapi kalau manusia tidak berhubungan. Hati-hati berhubungan manusia. Hati-hati berbuat kezaliman kepada manusia. Kenapa? Pada hari kiamat bukan harta kita yang membayar. Bukan harta yang membayar. Bukan urus yang membayar, bukan jabatan yang kita akan membayar, tapi apa yang akan membayar? Amal kebaikan. Amal kebaikan kita dipakai untuk membayar. Nah, kalau kebaikan kita sedikit, sementara banyak manusia yang kita sakiti, apa terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ataduruna man yuqfi?" Tahu enggak kamu siapa orang yang bangkrut itu? Tahu enggak kamu kata Nabi siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut itu menurut kami adalah orang yang tidak ada dirhamnya dan matanya, tidak ada sama sekali uangnya dan tidak ada lagi barang-barangnya, hancur, habis bisnisnya, bangkrut betul ini. Itu yang bangkrut. Maka lagi berkata, bukan seperti itu yang dikatakan Allah. Tetapi orang yang bangkrut itu kata Nabi, man yati yaumal qiyam, orang yang datang pada hari kiamat di salat, membawa salat, banyak salat di dunia, rajin salat di dunia, salat lima waktu, salat tahajud, salat duha, salat sunnah rawatib, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah wudhu, banyak salatnya. Man yati bi salati wa siyami, banyak puasanya. Seluruh puasa dikerjakan, puasa wajib, puasa sunnah, Senin Kamis, ya, puasa ayyamul bid 3 hari dalam 1 bulan, puasa Muharram, puasa Asyura, puasa Syawal dan seterusnya, bahkan puasa Daud dia, puasa yang paling afdal dari puasa sunnah, datang membawa pahala puasa yang banyak. Puasa sedekah, datang dengan membawa pahala sedekah. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, tapi kata Nabi, dia juga datang menghadap kepada Allah, pernah mencaci maki orang ini, pernah dia mencaci maki ini. Wa akala mala hadza, kemudian dia juga pernah ambil hartanya orang ini. Wa safaka dama hadza, dia juga pernah tumpahkan darahnya orang ini. Wa daraba hadza, dia juga pernah memukul orang ini. Itu kata fayuqta hadza min hasanati, maka yang pertama tadi yang dia caci maki diambilkan salat, ini ambil. Ini bayar, apa dibayar? Ini salat saya ya Allah. Pakai saya membayar, saya. Hilang salat. Datang lagi ya Allah, saya sudah pernah dicaci maki, saya sudah pernah diambil harta saya sama dia, ditipu saya sama dia. Bisnis online ditipu saya sama dia. Apa yang terjadi? Maka diambilkan juga pahala banyak tadi. Pahala dua kali, berkurang lagi dua pahala. Tinggal apa yang ada? Sedekah. Datang lagi ketika, ya Allah, saya juga pernah apa? Saya juga pernah siapa tadi di apa di dibunuh sama dia, ditumpahkan darah saya. Maka bayar apa yang dia pakai membayar? Ini saya, ya Allah, saya masih punya simpanan. Apa simpanannya? Ini saya masih punya sedekah. Berarti sudah habis kan? Sudah habis modalnya. Ternyata masih ada orang datang. Ya Allah, saya sudah pernah. Kalau sudah seperti itu, ya kalau masih di dunia ini ya, tunggu-tunggu saya cari dulu bisnis. Tapi di hari kiamat tidak ada kesempatan. Pasti dia akan menyesuaikan dirinya. Masih ada orang yang datang. Sementara amal kebaikan sudah habis, tidak ada lagi modal yang tersisa. Ada apa dengan kamu? Saya juga pernah, ya Allah, dipukul sama dia. Dipukul sama dia. Ternyata tidak ada lah kebaikan. Tidak ada modal. Apa yang terjadi? Nah. فَإِنْ فَلْيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَيُّقْضَانَ عَلَيْكَ فَنَبِي أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ. Maka apa? Kejelekannya orang yang dia pukul itu dilemparkan ke dia. Ini kejelekannya. Ambil. Maka apa? Tadinya banyak modal habis. Apa yang terjadi? Bukan sekedar bangkrut, ya, binasa. Kenapa? Karena langsung yang tadinya banyak kebaikannya berubah menjadi ada kejelekannya. Kalau seseorang ada kejelekan di akhirat, di mana tempatnya? Pasti tidak ada. Tidak mungkin orang jelek masuk surga. Akhirnya apa? Kata Nabi, faturihat alaihi, setelah dilemparkan, diberikan kepadanya kejelekannya, tsumma turihat binar. Kemudian akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Ya, apalagi kalau merasa tidak banyak amanah, tidak banyak amanah tapi banyak mulut berkomentar, ya. Nah, banyak perilaku yang tidak baik, sementara amalan itu sedikit. Ini harus berhati-hati yang seperti ini. Itu adalah apa sekalian. Jadi ada tiga tanya jenis kebolehan. Nah sekarang pertanyaannya, ayat tadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini yang mana yang dimaksud? Apakah seluruhnya tiga-tiga? Atau yang satu saja? Yang dua saja atau tiga saja? Jawabannya ada dulu. Baik. Yang mana kalian dimaksud kezaliman dalam ayat itu? Al-Ladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin. Baik. Kezaliman yang dimaksud dalam ayat adalah yang pertama. Ya, pertama. Baik. Walaupun secara zahirnya kalau kita melihat ayat secara zahir itu zahirnya masuk tiga-tiga. Itu kalau kita melihat secara zahirnya. Kalau kita ingin menerapkan kaidahnya, maka tiga-tiganya sebenarnya masuk. Itu secara kaidah ya. Baik. Kenapa demikian? Karena perhatikan, Allah mengatakan apa? Walam yalbisu imanahum bidhulmin. Perhatikan, dhulminnya di situ bertanding atau tidak? Hah? Bertanding. Ya kan bertanding. Kemudian dhulmin ini bertanding itu terletak setelah huruf lam. Alladzina amanu wa lam, terletak setelah huruf lam. Ya, lam ini dalam bahasa Arab namanya huruf nafi namanya. Faedahnya berkata an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum. Itu faedahnya. Faedah agama. Bahwa sebuah kata yang bertanwin namanya nakirah, bertanwin nakirah, kalau dia terletak setelah huruf nafi, huruf nafi tadi apa? Lam. Maka kata yang bertanwin itu atau nakirah itu bermakna umum. Bermakna umum. Berarti apa? Kalau bermakna berarti kalau begitu mencakup seluruh tiga jenis dhalim tadi. Karena dhalim di sini umum. Berarti kalau umum berarti harus mencakup tiga-tiganya. Kalau kita berkata yang satu saja berarti khusus karena apa? Tetapi di sini kalau kita lihat ayatnya dan kita terapkan kaidah tadi, maka itu berarti apa? Umum. Berarti mencakup tiga-tiga. Tetapi ikhwal akhwat sekalian, sebuah kaidah dalam agama itu kalau sudah ada dalil, maka kaidah itu tidak bukan masalah, tidak. Tetapi kaidah itu dimundurkan dan diambil hadis ini. Paham ya? Paham. Baik. Maka di sini. Di sini umum, memang umum dilihat. Tetapi sebenarnya yang diinginkan adalah khusus. Ini adalah khusus. Khusus yang pertama yang diinginkan. Baik. Ini berdasarkan hadis. Jadi yang diinginkan di sini syirik, buruk adalah syirik yang dimaksud, bukan tiga-tiga. Paham ya? Nah, ini berdasarkan hadis dari Nabi. Nabi sendiri yang mengatakan bahwa dhalim yang dimaksud dalam ayat itu bukan dhalim yang kedua yang ketiga, tapi yang pertama yang dimaksud. Nabi sendiri yang mengatakan demikian. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Abdullah bin Mas'ud berkata, "Lamma nazalat hadhihi al-ayah," ketika ayat ini turun. Ayat yang mana tadi? "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin." Ketika ayat ini turun, ya. Syaqqa dhalika 'ala ashabi Nabi Muhammad, 'ala ashabi Rasulillah. Ternyata turunnya ayat itu terasa berat bagi siapa? Bagi sahabatnya Nabi. Pak, ketika ayat itu turun, orang-orang yang beriman, kata Allah, dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ayat itu dulu, boleh. Boleh di sini dipahami sahabat itu ya, mencampur tiga-tiganya kan bisa. Nah, maka syak padarikan, itu terasa berat bagi mereka. Berat, kenapa? Kalau begitu, mereka berkata, ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Apa tadi menzalimi diri? Maksiat. Nah, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah? Tidak ada. Berarti, kalau begitu, tidak, kita tidak akan dapat keutamaannya. Ya kan demikian? Karena ayat berkata, siapa yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Nah, sahabat memahami bahwa yang dimaksud zalim dalam ayat adalah membolimi diri. Maksiat. Berarti kalau begitu ya Rasulullah, tidak bisalah kita dapat ayat itu. Tidak bisalah kita amalkan. Kan demikian? Kenapa? Karena kita tidak pernah lepas dari maksiat. Nah, ini. Lalu, maka Nabi berkata, Nabi berkata, Laisa kama tadunnun, bukan yang seperti kalian pahami, bukan yang seperti kalian kira. Jadi kezaliman yang dimaksud dalam ayat, bukan kezaliman seperti yang kalian pahami, bukan itu yang dimaksud. Tetapi kezaliman yang dimaksud dalam ayat kata Nabi adalah innama huwa syirku, tidak lain kecuali apa? Syirik yang dimaksud. Itu yang dimaksud kezaliman dalam ayat. Berarti apa? Kesimpulannya apa makna ayat? Orang-orang yang beriman, bertauhid dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Ya. Dia misalnya sholat, sholat untuk Allah, besoknya apa? Sholat lagi untuk kuburan. Itu namanya apa? Mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Hari ini dia ikhlas berkurban untuk Allah, tiba Idul Adha menyembelih dia, berkurban dia 10 ekor sapi. Jangan demikian. Tiba Idul Adha berkurban untuk Allah, untuk Allah ya, 10 ekor sapi. Keimanannya untuk Allah. Tetapi ketika terjadi musibah atau bencana dalam rumah tangganya, dia pun menyediakan 10 ekor sapi untuk pergi ke kuburan Nabi Yusuf. Disebut itu. Ini namanya apa? Mencampur adukkan keimanannya kepada Allah dengan kesyirikan. Campur-campur di sini. Kadang kepada Allah, kadang kepada selain Allah. Ini namanya apa? Syirik. Campur-campur di sini. Maka di sini Allah berkata, siapa yang bertauhid dan menjaga tauhidnya, menjaga ibadahnya, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, tidak mencampur adukkan ibadahnya kepada selain Allah, maka apa balasannya? Mereka itulah kata Allah. Disinilah kalimat itu. Mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Balasannya apa? Keamanan. Jadi orang di atas dari apa pertama tauhid? Kalau ditanya apa keutamaan tauhid, apa jawabannya? Mereka akan mendapatkan keamanan. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Makanya enak kalau dihafal. Kan dalilnya enak. Ya. Apa keutamaan tauhid? Keutamaannya adalah akan diberikan keamanan oleh Allah. Satu. Yang kedua apa? Wahum muhtadun. Dan mereka itu akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini apa? Disebutkan dua keutamaan bagi mereka yang senantiasa menjaga tauhidnya dan memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah dan tidak pernah satu kali pun melakukan kesyirikan. Dua ya? Dua. Jadi kalau ditanya nanti sebutkan keutamaan tauhid, bisa menjawab. Satu. Apa satu? Diberikan sa'adah oleh Allah. Dua. Diberikan petunjuk. Apa dalilnya? Alladzina amanu. Enak kan? Kita hafal kan? Enak kalau kita hafal. Alladzina amanu. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. ulaika lahumul amnu satu wa hum muhtadun, dan mereka itu akan mendapatkan hukum dua. Jadi insyaallah masalah aman di sini ini kita akan bahas nanti. Ini cukup satu ketahui dulu secara besarnya bahwa nyata keutamaan tauhid adalah dua tadi sudah ada dua, yaitu mendapatkan keamanan, keamanan di dunia, keamanan di akhirat. Yang kedua mendapatkan petunjuk, petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Masya Allah, ini saja kalau kita sudah dapat keutamaan ini, kita adalah orang paling bahagia di dunia. Makanya orang-orang yang tauhid itu adalah orang-orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Masya Allah, dua saja ini, dua saja ini sudah terasa cukup bagi kita mendapatkan rasa aman. Apa yang kita cari? Keamanan. Aman di dunia, aman di akhirat. Apalagi muhtadun, diberi petunjuk di dunia, diberi petunjuk di akhirat. Dan insya Allah kita akan bahas nanti tentang apa yang dimaksud di sini keamanan dan apa yang dimaksud di sini petunjuk. Insya Allah Taala ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah Taala. Baik. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya.